dalam hidupku, rela untuk bertahan dengan dirimu. Sungguh terlalu kau sakiti diriku, tinggalkan aku. Haruskah ku melupakan dirimu di dalam hidupku? Namun aku tak akan pernah mampu ku mencintaimu. Mengertilah sesungguhnya, bila kau memilih dia, ku tak bisa, ku tak rela. Ku pasti terluka karena dia yang kau cinta. Kini semua berbeda, kau dan dia bahagia. Hatiku terluka. Tulus cintaku tak berarti bagimu, bodohnya aku. Sungguh terlalu kau sakiti diriku, tinggalkan aku. Haruskah ku melupakan dirimu di dalam hidupku? Namun aku takkan pernah mampu ku mencintaimu. Mengertilah sesungguhnya, bila kau memilih dia, ku tak bisa, ku tak rela. Ku pasti terluka karena dia yang kau cinta. Kini semua berbeda, kau dan dia bahagia. Hatiku terluka. Mengertilah sesungguhnya, bila kau memilih dia, ku tak bisa, ku tak rela. Ku pasti terluka karena dia yang kau cintai.